إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله بابا dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya, dan pujian sebanyak nikmatnya, nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya dan luar biasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pastinya kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jika kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka pastinya kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, salah satunya salat zuhur berjamaah, termasuk juga nikmat yang wajib untuk kita syukuri, kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk tujuan ta'amuk dan tafakuf fiddin, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini, apa yang kita amalkan ini, terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din azani wa azakum Allah. Insyaallah untuk hari ini dan seterusnya kita akan membahas tentang keajaiban doa yang termaktub di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang doa-doa, baik doa-doa yang ada dalam Al-Quran ataupun doa-doa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang masalah doa atau berkaitan dengan permintaan dan permohonan ini, doa sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah huwa ibadah, adalah ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama di antaranya Al-Imam Muqayyim rahimahullah mengatakan paling bagusnya dalam masalah ibadah ini adalah berdoa. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkannya hasan, artinya bisa diterima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadah ad-du'a." Paling utamanya ibadah kita kepada Allah adalah ketika kita sanggup untuk berdoa dan meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Ghafir atau surah Mukmin ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum, Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, Allahu azza wa jalla, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah dan akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong akan beribadah kepadaku, termasuk bagian ibadah, bahkan ibadah yang sangat mulia adalah berdoa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mau untuk meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah mau untuk berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya, dan mereka tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi terhina dina. Bahkan dalam hadis yang derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Artinya sebaliknya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang membiasakan diri untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepadanya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu cara untuk memperoleh kecintaan Allah, untuk memperoleh mahabbat Allah, dengan kita rajin berdoa dan meminta kepadanya. Allah bukan makhluk, Allah bukan manusia, Allah bukan seperti kita. Mungkin kalau manusia atau kalau kita, ketika seseorang datang kepada kita meminta, mengemis, mungkin sekali dua kali kita bisa memberikan apa yang kita punya. Tapi ketika manusia itu terlalu tergantung dengan kita, segala urusannya dia adalah urusan kita, mungkin ada perasaan jengkel dan marah kepada orang tersebut. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mengemis kepada Allah, Allah memberikan kecintaannya kepada kita. Setiap kali kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai kita, mencintai kita. Maka oleh sebab itu rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus doa ini adalah ibadah yang lebih apa, yang utama, yang lebih baik. Dikarenakan ketika seseorang berdoa, ada ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kadang berkaitan dengan sholat, kita seakan-akan cuma sekedar melaksanakan kewajiban. Begitupun juga zakat, puasa, haji, kurban, akikah, seakan-akan cuma sekedar kewajiban saja. Tidak pernah ada kebutuhan yang sangat luar biasa dari ibadah-ibadah tersebut. Tapi beda dengan orang berdoa, orang meminta, apalagi dalam kondisi mendapatkan musibah. Begitu luar biasa dia berdoa, dan memang dia butuh, perlu dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan hati ini betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, rajin berdoalah, rajinlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja di dalam doa tersebut ada syarat-syarat terijabahnya doa kita. Yang pertama, syarat terijabahnya doa kita adalah keikhlasan. Tanamkanlah setiap kali kita berdoa, setiap kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Maksudnya tempatnya berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Lawan daripada ikhlas apa? Asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masih berbuat syirik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan doanya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tersebut belum mengikhlaskan diri dalam masalah ibadah, dalam masalah berdoa. Ketika seseorang masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal, berarti dia belum ikhlas dan tidak bakalan doanya tersebut akan diterima dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masih suka datang ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, dipastikan doanya tidak bakalan diterima dan tidak bakalan diijabah oleh Allah, dikarenakan dia tersebut masih menyekutukan Allah, masih belum mengikhlaskan diri dalam masalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-14, "Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun." Dan hendaknya kalian ketika berdoa kepada Allah ikhlas. Artinya yakin tempat berdoa ini hanya kepada Allah. Memintanya kita hanya kepada Allah. Lahud-din. Keikhlasan kita berdoa hanya kepada Allah sebagai wujud tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada din, kepada agama ini. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir benci dengan apa yang kita lakukan karena kita menghususkan beribadahnya, berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadahnya kita betul-betul ikhlas. Termasuk bagian ibadah kita kepada Allah adalah mengikhlaskan diri dalam masalah berdoa. Ketika seseorang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan doanya tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 65 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang ketika itu dalam kondisi berada di atas kapal laut yang di mana kondisi alam tidak bersahabat, seakan-akan mereka tersebut akan ditenggelamkan. Mereka meminta kepada selain Allah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada mereka-mereka yang berada di atas kapal laut tersebut yang berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Di antara orang ada yang berdoa, "Ya Syekh Syahmat, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh ini, Syekh itu, ya fulan dan seterusnya." Ini syirik, menyekutukan Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki," apabila mereka tersebut berada di atas kapal yang sedang berjalan di lautan tersebut, da'awallaha mukhlishina lahud-din, berdoanya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla, tunduk dan patuh terhadap agama ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kelakuan mereka ketika sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari tenggelamnya kapal tersebut? Kapal itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat syirik lagi. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan, sudah berada di daratan lagi, akhirnya mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang betul-betul tidak beretika, orang-orang yang tidak berakhlak, yang tidak memiliki adab dan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Attitude-nya tersebut tidak ada. Sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah bersikap mereka tersebut menyekutukan Allah. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Said Al-Qahtani, "Fal wajib ala kulli muslim wa muslimatin ay yudrika ahammiyah." Alhamdulillah. Yahdikumullah yusihabakum. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك أهمية هذا الأمر الجليل. Oleh sebab itu wajibnya kita. Alhamdulillah. Ya Allah, subhanakallah. Wajibnya kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah memahami tentang syarat yang pertama ini, syarat yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, yaitu ikhlas dalam berdoa. Tahu bahwasannya hak untuk meminta tersebut ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'lama anna du'a haqqullah 'azza wa jalla khalis, bahwasanya berdoa itu adalah haknya Allah, hakun lillah. Memintanya kita, memohonnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ay yushrika ma'ahu ghayrah kainan man kana. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun kepada siapapun kita menyekutukannya, ya kan, yang ada hidup di alam semesta ini. Nah, itu syarat yang pertama, ikhlaskanlah diri kita dalam berdoa, insyaallah doa kita pasti akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab dan etika syarat terijabahnya doa kita. Adab dalam berdoa serta etika dalam berdoa termasuk ini bagian daripada syarat terijabahnya doa kita. Hendaknya kita mentahmidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta sesuatu yang berkaitan tentang dunia dan akhirat kita. Agungkan Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Jadi tahapannya itu, sebelum kita berdoa, agungkan Allah, puji Allah dengan tahmidnya kita, dengan memujinya kita kepada Allah. Setelah kita bertahmid, memuji Allah, mengagungkan Allah, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu berkaitan tentang permintaan kita kepada Allah, baik akhirat ataupun dunia. Dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wasthana' alaihi, thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'da bima syaa'a." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah sebelum kalian meminta mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdoa seperti ini, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal musalli ud'u tujab, ud'u tujib. Bahwasannya berdoalah kepada Allah dengan mengagungkan Allah, memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka niscaya doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bagaimana pentingnya kita bersalawat kepada Nabi SAW dalam masalah doa tersebut. Dalam hadis disebutkan, "Man shalla alayya min ummati mukhlishan min qalbi sallallahu alayhi biha asra salawati wa maha anhu asra sayyiati wa rafa'ahu biha asra darajati wa kutiba lahu biha asra hasanati." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, yang dimana yang berselawat itu adalah dari umatku, kita-kita ini, ya, ikhlas dia berselawat satu kali untukku yang keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, manfaat daripada kita berselawat kepada Rasul, kenapa ya, ya Ustaz? Habis kita memuji Allah, habis kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepada Rasul, dipastikan kita mendapatkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah akan memberikan 10 kebaikan buat kita. Dimudahkan rizki kita, dimudahkan tentang masalah ampunan Allah, dimudahkan kita berkaitan tentang rahmat Allah serta nikmatnya. 10 kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita pada saat kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khususnya di dalam doa tadi. Yang kedua, manfaat daripada salawat kepada Rasul, wa maha anhu asra sayyiat. Allah menghapuskan dosa-dosa kita Kalau kita ada dosa 10, maka dihapuskan 10-10-nya. Allah menghapuskan 10 dosa kita. Yang ketiga, dengan kita bersalawat, wabil khususnya pada waktu kita berdoa tersebut, wa rafa'ahu biha asra darajat, Allah mengangkat derajat kita sebanyak 10 kali derajat. Allahu Akbar. 10 kali tingkatan derajat Allah berikan kepada kita pada saat kita berdoa, wabil khususnya kita mengucapkan salawat. Mengucapkan salawat wabil khususnya pada saat kita berdoa, Allah akan meningkatkan derajat kita sampai 10 kali lipat. Dan yang terakhir dipastikan dengan kita bersalawat kepada Nabi, wabil khususnya di dalam doa, Allah akan menuliskan buat kita 10 kebaikan atau 10 pahala buat kita. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dan Syekh Nasruddin Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Imam An-Nasa'i pada nomor hadis 1297, dan juga bisa kita lihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 1659. Yang jelas, ikhwan fil din a'azani wa a'zakum Allah, penting kiranya dalam berdoa tersebut ya tanamkan keikhlasan. Kemudian setelah keikhlasan tersebut adalah dalam adab dan etika, dan ini sebagai syarat terkabulkannya doa kita, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali. Kita meminta kepada Allah, sebelum kita meminta tentang dunia dan akhirat kita, pujilah Allah. Agungkanlah Allah azza wa jalla. Setelah kita memuji Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu berdoa kepada Allah, memintalah kepada Allah apapun yang ingin kita minta, bil khususnya tentang akhirat kita, dilanjutkan dengan dunia kita, bil khususnya untuk pribadi kita. Setelah itu ya kan berkaitan tentang masalah anak istri kita, orang tua kita dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya nanti ditutup lagi dengan kita mengagungkan Allah, memuji Allah lagi, dilanjutkan terakhir kalinya dengan bersalawat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di awal doa kita tersebut mengagungkan dan memuji Allah, lanjut dengan salawat Nabi, kemudian nanti penutupnya pun juga dengan kita mengagungkan Allah azza wa jalla, dilanjutkan lagi dengan ditutup dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, syarat terijabahnya doa kita dan dikabulkannya doa kita adalah tanamkan keyakinan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tanamkan keyakinan dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'awtum fa antum muqinuna bil ijabah." Apabila kalian berdoa, tanamkanlah keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam bahwasannya doa kalian pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna allaha la yastajibu li'abdi da'ahu min zahri kalbi ghafilin. Disungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengijabah dan tidaklah mengabulkan doa seorang hamba yang dimana dia dalam kalbunya meragukan Allah subhanahu wa ta'ala, syak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Qudsi, Allahu Azza wa Jalla berfirman, ana inda dhanni abdi, aku ini sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Jika mereka berprasangka baik kepadaku, yakin kepadaku, doa pasti akan diijabah, balahu, maka aku akan mengijabah dan akan mengabulkan doa hamba-hambaku tersebut. Tapi kalau seandainya mereka berprasangka jelek, bahkan meragukan aku dalam masalah pengijabahan doa, maka aku pun juga akan memberikan hal yang sama dengan dia. Artinya aku tidak mengijabah doa mereka tersebut. Maka pentingnya kita berdoa betul-betul yakin doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Tapi ketika kita berdoa tersebut terbetik di pikiran kita, terbetik dalam kalbu kita, dalam hati kita, apa iya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Apa iya Allah memperkenankan doa hamba seperti ini? Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu di kalbu kita pada saat kita berdoa, maka dipastikan kita ini termasuk orang yang meragukan Allah dalam masalah pengijabahan doa. Ketika kita tersebut ragu kepada Allah akan pengijabahan doa, maka dipastikan doa kita tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, terijabahnya doa kita, terkabulkannya doa kita, alla yakuna doa udwana. Mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang wajar. Mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah, untuk mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah untuk mengijabahnya. Seseorang berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, jadikanlah hamba ini sebagai nabimu, ij'alni nabiyya, ij'alni rasulaka, jadikan aku ini nabimu, jadikan aku rasulmu. Kita katakan ini doanya orang gila, doanya orang yang majnun. Kena keyakinan kita sebagai seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berdoa seperti itu, ya mustahillah Allah akan mengijabah doanya. Impossible. Allah akan memperkenankan doanya. Atau seseorang berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, ijabahlah doa hamba, anugerahkanlah kepada hamba ini seorang anak. Tapi sebab-sebab untuk memperoleh anak tersebut tidak pernah dia lakukan. Tidak mau menikah, menolak pernikahan, ya. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan anak kepada dia kalau seandainya dia tidak mau menikah? Dia tidak mau melaksanakan sebab-sebab dari terijabahnya doa dia tersebut berkaitan dengan permohonan minta anak tadi. Atau seseorang berdoa meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, izinkan hamba kembali muda lagi, umur 17 tahun saja ya Allah. Yang minta umur 70 tahun. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa yang mustahil seperti ini untuk terijabah? Memang kita katakan tidak ada yang mustahil buat Allah. Tapi ingat, ada etika dan akhlak dalam berdoa. Mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah dan mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil, Allah akan mengabulkan doa kita. Itu yang keempat. Jadi mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah, untuk mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil Allah untuk mengijabah dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kelima, ini sebagai penutup nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang, ya, kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan fikih doa ini. Bahwasannya ijtinabul haram, adab dan etika dalam berdoa, termasuk ini sebagai syarat terijabahnya doa kita, hindari yang haram. Menghindari yang haram, menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya ketika kalian berdoa meminta kepadaku, maka hendaknya kita wajib untuk meninggalkan segala bentuk maksiat durhaka kepada Allah. Baik itu sumbernya dari lisan kita, dari lidah kita, ataupun berkaitan dengan masalah badan kita, wabil khususnya berkaitan dengan maisha, mata pencaharian kita, hendaknya dari sumber-sumber yang halal jika kita ingin doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berdoa meminta, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, tetapi lidahnya, lisannya ini masih suka maksiat, masih suka durhaka kepada Allah, masih suka dusta, masih suka fitnah, masih suka gosip, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bersumberkan dari lisan, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa seorang hamba yang lisannya dan lidahnya ini masih maksiat, masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? atau seseorang berdoa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, ya Rahman, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Tapi maaf, tubuhnya ini masih suka maksiat, masih suka judi, masih suka negak khamar, ya, suka mabuk, suka berzina, suka melakukan perbuatan-perbuatan zalim dengan anggota badannya. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa seorang hamba yang tubuhnya ini masih suka maksiat, masih suka melakukan perbuatan dosa? Wabil khususnya ma'isha. Terasa tidak mungkin seseorang berdoa meminta kepada Allah, tapi sumber ma'isyah dia, sumber rizki dia dari sumber-sumber yang haram. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada seorang yang mengangkat tangan begitu tingginya, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, ijabahlah doa hamba ini. Rasulullah dan sahabat kebetulan ada di tempat orang yang berdoa tersebut. Rasulullah memberikan komentarnya, fa anna yustajab, bagaimana mungkin doa hamba itu akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mendengar komentarnya Rasul bertanya-tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal asbab, ada apa dengan manusia ini? Kok doanya tidak diijabah oleh Allah? Kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, ma'kaluhu haram, makanan yang dia makan haram atau bersumberkan dari sumber yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram atau bersumberkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram atau bersumberkan dari rizki, dari ma'isha, dari pekerjaan yang haram, wa guziya bil haram, fa anna yustajab, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa seorang hamba seperti itu yang dimana dia hidupnya dari sumber-sumber yang haram. Maka oleh sebab itu, perhatikanlah lisan kita. Mungkin salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini Allah tidak mengijabah doa kita, mungkin lisan kita ini masih suka melakukan perbuatan dosa, masih suka maksiat, sehingga membuat Allah tidak menerima doa kita, tidak mengijabah doa kita. Atau mungkin tubuh kita ini masih suka maksiat, sehingga langit tidak mau untuk menerima doa kita. Termasuk juga berkaitan dengan ma'isyah dan mata pencaharian kita. Perhatikanlah sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita pakai, pastikan dari sumber-sumber yang halal. Karena para rasul, para nabi, sebelum mereka itu meminta kepada Allah, sebelum mereka itu melakukan amal saleh, diperintahkan dulu untuk memakan sesuatu yang halal atau bersumberkan dari sumber yang halal. Nah, ini diantara adab dan etika termasuk syarat terijabahnya doa. Masih panjang, insyaallah next time kita akan lanjutkan lagi. Nanti insyaallah kita carikan jadwal yang pas untuk kajian kita di tempat ini, insyaallah. Tapi masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan di antara ikhwan atau akhwat ada bertanya tentang apa yang kita bahas berkaitan dengan keajaiban doa ini, atau secara khususnya kitab yang kita baca berkaitan dengan kitab doa minal kitab wa sunnah, doa-doa dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak. Ya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai doa sesudah sholat duha itu, saya baca itu bukan berasal dari doa setelah sholat duha ya. Itu ya. Bagaimana Ustaz? Yang benar bahwasannya habis sholat sunnah itu tidak ada zikir, tidak ada doa khusus. Zikir untuk sholat sunnah itu pendek sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Cukup itu. Baik sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, termasuk sholat duha. Kecuali satu yang ada bacaan khusus, doa khusus berkaitan dengan sholat witir. Sholat witir ma'ruf ya di kalangan kita. Setelah kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalal wal ikram, dilanjut dengan doa apa? Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, Rabbil malaikati wa ruh, au Rabbul malaikati wa ruh. Itu saja. Termasuk salat duha, enggak ada doa khusus. Zikir khususnya apa? Istighfar 3 kali tadi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi doa yang panjang yang dibaca oleh anak-anak kita di SD itu kalau mereka salat duha itu memang bukan dari Nabi SAW. Ya, ya kita tinggalkanlah seperti itu. Allah. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau waktu kita berdoa waktu sujud waktu sholat? Apakah adatnya ada pujian terhadap Allah dan salawat Nabi? Iya. Memang dalam sholat itu ada 3 tempat yang doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib ini doa kita terijabah kalau kita berdoa. Ya sebelum iqamatus sholat, kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ad-du'a bainal adhan wal iqama la yughad. Doa antara adhan dan iqama tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya terijabah. Yang kedua ketika sujud, kata Nabi SAW, fajtahidud du'a fis sujud faqaminun ayyus tajabalakum. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa ketika sujud. Dalam hadis yang lain, fa'akthiru du'a'akum indas sujud. Perbanyaklah doa kalian ketika sujud. Kenapa? Faqaminun ayyus tajabalakum. Karena doa ketika sujud dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sebelum salam. Nah, doa kita kan pasti dong menyebut, memuji Allah. Ya Rab, Allahumma, dan seterusnya. Itu kan pujian. Tinggal memang kalau untuk bersalawatnya tidak mengapa. Karena kan terbatas. Tapi boleh enggak kita sujud membaca salawat? Kebetulan Bapak salat sendirian. Tahajud misalnya. Atau qobliyah dan ba'diyah, atau duha. Bapak sujudkan sendirian lama. Maka adab etikanya boleh untuk kita laksanakan tadi. Mengagungkan Allah bersalawat. Langsung kita untuk apa? Berdoa meminta. Nah, kalau misalnya kita ikut dengan imam, ya salat sebagaimana imam, Pak. Jangan berlama-lama. Imam sudah berdiri, kita masih sujud saja. Karena berdoa, tidak boleh. Ini yang disebut dengan mukhalafatul imam. Menyelisihi imam. Jelas, Pak? Artinya kalau Bapak salat sendirian, kemungkinan tahmidnya kita bisa diperpanjang, boleh juga bersalawat. Ya kan, ketika sujud tersebut langsung dilanjut dengan permintaan Bapak seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ingat, kalau kita berjamaah dengan imam, baik posisi kita imam ataupun makmum, imam juga tidak boleh berlama-lama. Harus melihat kondisi siapa? Kondisi makmum. Ya, jangan sampai salat zuhur misalnya membaca surah Al-Baqarah, kita lapar, habis ini jam 1 mau kerja lagi, masuk lagi. Ini berlama-lama. Akhirnya jadi masalah juga sama bos kita nanti. Ya kan? Artinya lihat kondisi makmum. Yang paling kita lihat itu siapa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya hajat dan keperluan. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, Bapak, silakan. Terkait dengan salat fardhu kan kita tujuannya adalah zikir. Betul. Bagaimana kalau kita punya hajat itu setelah zikir kita lupa? Iya. Disunnahkan kan tadi sudah 3 tempat ya. Subhanallah, banyak ya sudah ya. Yang mustajab sebelum salat wajib, yang kedua sujud, yang ketiga sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, lanjut doa, baru salam. Habis salat wajib dianjurkan untuk berzikir, dan zikir itu doa juga sebenarnya, ya kan? Seperti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya kita itu kan memohon ampun kepada Allah. Permintaan bukan? Permintaan kan. Nah, alangkah baiknya kalau untuk habis sholat wajib ini, wajibnya apa? Meniru Rasul, yaitu berzikir paling cuma 5 menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iya. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu. Wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina al-din. Wa lukawih al-kafirun. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca dengan penambahan yuhyi wa yumit, khusus untuk salat apa? Subuh dan salat maghrib. 10 kali kita baca. Zuhur, asar, isya tidak ada penambahan yuhyi wa yumit. Ya. Lanjut lagi dengan tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Takbir 33 kali. Tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, kemudian takbirnya 33 kali, tahlilnya 1 kali, genap 100, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa itu seluas lautan sekalipun. Ini zikir, ada doa enggak di dalamnya itu? Kalau kita membaca ini kata Rasul, meniru Rasul yang tadi itu tasbih, tahmid, kemudian takbir serta tahlil, Allah menghapuskan dosa kita, subhanallah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi 1 kali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajibnya tersebut, tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya kematianlah mencegah kita sekarang ini, belum datang. Kalau kita kematian sudah menjemput kita, langsung masuk surga, langsung tol kita untuk masuk surga. Doa enggak Pak? Permintaan surga dengan membaca ayat kursi kan? Seperti itu. Secara tidak langsung zikir habis salat 5 waktu itu adalah permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ayat dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk salat subuh dan maghrib 3 kali, 3 kali, 3 kali. Khusus untuk zuhur, asar dan isya 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Khusus untuk salat subuh, permintaan kita secara khusus apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima oleh Engkau ya Allah. Usahakan setiap hari dapat ilmu yang bermanfaat, usahakan setiap hari dapat rizki yang halal, dan kita kan beramal setiap hari. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Ini khusus untuk sholat subuh sebagai tujuan hidup seorang muslim. Tujuan seorang muslim setiap hari 3 hal ini: ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Doa Pak. Tapi kalau Bapak Ustaz nih, suddenly ini datang nih hajat saya tiba-tiba, boleh gak berdoa lagi? Kata Al-Imam Nukaim rahimahullah, boleh Bapak berdoa lagi setelah sholat sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi cukup, sudah jam 1. Antum kembali pada kewajiban antum ya. Ibadah antum yaitu kerja. Ya kan seperti itu. Karena niatkanlah kerja ini sebagai ibadah juga. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.